Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Al-Fiqhiyyah karya Imam Al-Allamah Faqihul Yaman Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang pertama dari Kitabus Shalah. Kitabus Shalah adalah kitab yang kedua setelah Kitabut Taharah. Kemudian bab yang pertama, Babu Mawaqitish Shalah, telah selesai. Sekarang kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu Babul Adzan. Bab Al-Adzan. Baik. Sebelum kita membahas matan Ad-Durarul Bahiyyah, perlu ada beberapa muqaddimah dalam permasalahan adzan. Muqaddimah yang pertama tentang ta'riful adzan, definisi adzan. Definisi adzan. Al-adzanu lughatan al-i'lam. Adzan secara bahasa maknanya adalah al-i'lam, yakni pengumuman. Al-i'lam pengumuman atau pemberitahuan. Pemberitahuan atau pengajaran, mana yang semisal? Baik. Wa huwa ishtiqaq min al-adhan, dan pecahan kata al-adhan itu dari adhan bi fathatain, dengan dua fathah. Alif zalnya di fathah, bukan di dhammah. Kalau dhammah al-udhun maknanya telinga. Ini dengan fathah al-adhan maknanya adalah al-istima'. Al-adhan maknanya adalah al-istima'. Kalau al-udhun maknanya adalah telinga. Baik. Kemudian setelah menjadi al-adhan, maknanya adalah al-i'lam. Qala Allah Ta'ala, wa adhanum minallahi wa rasulih. Berdasarkan dalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanun minallahi wa rasulih, dan azan dari Allah dan rasulnya, dalam surat At-Taubah ayat ketiga. Ai i'lam, yakni pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat ke 109. Azantukum ala sawa. Azantukum ala sawa maknanya a'lamtukum fastawaina fil ilmi. Aku mengajari kalian, memberitahukan kalian sehingga kita menjadi sama di dalam ilmu. Ini makna adzan secara bahasa, yakni al-i'lam. Demikian pula firman Allah, wa adzin fil nasi bil hajj, dan umumkan kepada manusia, beritahukan kepada manusia untuk melakukan haji. Jadi azan maknanya adalah al-i'lam. Wa syar'an, adapun secara syariat makna azan adalah al-i'lamu di waktu shalah bi alfazin makhsusatin. Al-i'lamu di waktu shalah bi alfazin makhsusatin. Pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Al-i'lam di waktu salat, pemberitahuan tentang masuknya waktu salat bi alfazin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Baik. Di dalam azan terdapat banyak sekali keutamaan. Dan secara garis besar, keutamaan azan karena di dalamnya terkandung berbagai macam lafaz yang mengandung makna yang sangat dalam sekali. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath, Al-Fath juz kedua halaman ke-77, qala Al-Qurtubi wa ghairuhu, berkata Al-Imam Al-Qurtubi dan selainnya, al-adhan ala killati alfazihi mustamilun ala masail al-aqidah. Azan itu meskipun lafaznya sedikit, tetapi dia sudah mencakup berbagai macam permasalahan aqidah, permasalahan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu bada'a bil akbariyah, karena azan dimulai dengan akbariyah, yakni ucapan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa hiya tatadammanu wujudallahi wa kamalihi, wujudallahi wa kamalahu. Dan ucapan ini mencakup atau mengandung keberadaan Allah dan kesempurnaannya. Ini bukan sekedar keberadaan Allah, tetapi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma sanna bitauhid wa nafa syarik. Kemudian kedua, dengan melafazkan tauhid dan menafikan kesyirikan, yakni pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kesyirikan. Thumma bi itsbatir risalah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian menetapkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni mengimani kerasulan beliau dalam lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma da'a ila ath-tha'ah al-makhsusah 'ibda ash-shahadati bir risalah. Kemudian seorang muazzin atau lafaz azan itu mengajak kepada ketaatan yang khusus setelah syahadat kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketaatan yang khusus yakni salat. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Li'annaha la tu'raf illa min jihati ar-rasul. Sebab salat ini tidak akan mungkin kita ketahui kecuali dari sisi Rasul. Yakni dengan adanya pengutusan Rasul, kita tahu yang namanya salat. Menunjukkan kebutuhan kita terhadap pengutusan Rasul bukan sekedar memberitahukan kepada kita kalian wajib ibadah, kalian wajib menjauhi syirik. Tidak, tidak cukup. Tetapi Rasul juga mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Buktinya salat. Kita tidak bisa melaksanakan salat kecuali dengan pengajaran yang diajarkan oleh para Rasul atau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma da'a ila al-falah wa huwa al-baqa'u ad-da'im. Kemudian dalam azan dipanggil untuk menuju kemenangan. Yang dimaksud dengan kemenangan di sini al-baqa'u ad-da'im, kekekalan yang abadi, yang di dalam kebahagiaan. yakni kekekalan di akhirat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu maksudnya dipanggil untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Wa fihi al-isyarah ila al-ma'ad. Maka di dalam ucapan tersebut terdapat isyarat atau peringatan terhadap kehidupan akhirat atau hari berbangkit. Tsumma a'ada ma a'ada taukidan. Kemudian diulang-ulang kembali itu sebagai penekanan. Apa tidak cukup mengucapkan Allahu Akbar satu kali saja? Tapi perlu diulang-ulang sebagai penekanan. Wa yahsulu minal adzan al-i'lamu bi dukhulil waqti. Maka kita dapati dari azan ini pemberitahuan akan masuknya waktu. Wa du'a'u ila al-jama'ah. Dan juga ajakan untuk berjamaah. Wa izharu sya'airil Islam, dan penampakan syiar-syiar Islam. Kemudian kata Al-Hafiz atau kutipan dari Al-Imam Al-Qurtubi dan selainnya, wal hikmatu fi ikhtiyaril qawl lahu duna al-fi'l suhulatul qawl. Dan hikmah dipilihnya ucapan bukan perbuatan dalam memanggil orang salat, karena mudahnya ucapan. Wa tayassuruhu li kulli ahadin fi kulli zamanin wa makanin. Dan mudahnya bagi setiap orang pada setiap zaman dan tempat. Baik, ini mukaddimah penjelasan Al-Hafiz tentang betapa pentingnya azan dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari setiap lafaz azan. Baik. Kemudian yang kedua, mukaddimah yang kedua, fadluhu. Keutamaan azan. Telah datang banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan azan dan keutamaan para muazzin. Dan muazzin itu lebih utama dari imam. Muazzin lebih utama dari imam sebagaimana akan datang hadisnya. Hanya saja, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin itu tidak menjadi muazzin? Dikarenakan mereka punya tugas yang lebih besar, yaitu mengurus urusan kaum muslimin. Sampai diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, kalau bukan karena khilafah, maka tentunya aku akan menjadi muazzin. Iya. Jadi pada hak mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidun, demikian pula para pemimpin umat yang memiliki tugas lebih besar, lebih berat, mengurus urusan kaum muslimin, sehingga mereka tidak mungkin menyatukan antara al-azan dan al-imamah, maka mereka lebih baik menjadi imam. Tetapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, asalnya muazzin itu lebih baik, lebih afdal daripada imam. Berikut beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan dan keutamaan muazzin. Di dalam as-sahihain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu dhurat." Apabila dipanggil untuk sholat, yakni azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari dalam keadaan dia kentut. Ini saking takutnya. Hatta la yasma' ta'zin, sampai benar-benar dia tidak mendengar azan. Dia lari sejauh-jauhnya sampai tidak ada azan yang bisa dia dengarkan. Dan ini termasuk cara mengusir syaitan. Dan telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim, para sahabat apabila mau mengusir syaitan di satu tempat, maka mereka mengumandangkan azan, walaupun bukan untuk sholat, tidak ada masalah. Ini diamalkan para sahabat. Kalau antum mendatangi suatu tempat kemudian ada semacam keangkeran, ada semacam keanehan. Misalkan ada yang lempar kerikil dari belakang, lihat ke belakang gak ada orangnya. Atau kedengaran ada suara-suara, kok gak ada orangnya. Nah, ini kemungkinan permainan syaitan, maka kumandangkan azan. Atau kontrak rumah baru, katanya di situ rumah angker, maka kumandangkan azan, insyaallah syaitan akan lari. Baik, syaitan akan lari. Fa illa qada an-nida aqbala. Dan apabila azan telah selesai, syaitan balik lagi. Hatta idza thuwiba bis-salati adbara. Sampai apabila telah dikumandangkan iqamah, dia lari lagi. Nanti selesai iqamat, dia balik lagi. Ini menunjukkan keutamaan azan. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga dalam As-Sahihain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal." Andai kan manusia tahu apa yang ada pada azan, yakni pahala yang besar, dan saf yang pertama, ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَيَسْتَهَمُ عَلَيْهِ لَسْتَهَمُ. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya, yaitu mendapatkan azan dan saf yang pertama, kecuali dengan berundi, maka mereka akan berundi. Yani, kalau sama-sama datang, sama-sama mau masuk di saf yang pertama, atau sama-sama mau melakukan azan, andaikan mereka tahu betapa besarnya pahala, tentunya mereka akan saling mengundi agar menang. Walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lasabaqu ilaih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan mereka tahu apa yang ada pada at-tahjir, yaitu bersegera untuk mendatangi salat. Kalau mereka tahu pahalanya yang begitu besar, lasabaqu ilaih, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk datang bersegera kepada sholat. Walau ya'lamuna ma fil 'atama was-subh la'tawhuma walau habwan. Dan andaikan mereka tahu apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan merangkak. Hadis yang ketiga dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang keempat dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Tidaklah mendengarkan suara muazin itu, apakah jin, manusia, atau apapun, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah ada tambahan, wala hajarun wala syajarun illa syahida lahu. Dan tidak pula batu-batuan, pepohonan, kecuali akan menjadi saksi baginya. Ini luar biasa keutamaan muazzin. Hadis yang kelima, wan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, wan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muazzin muntaha adhanihi. akan diampuni bagi muazin selesai azannya. Wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabitin sami'ahu. Dan akan memohonkan ampun baginya setiap yang basah maupun yang kering yang mendengarkan suara azannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Demikian pula hadis yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan para muazin dan para a'immah, para imam. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah bimbingan kepada para imam, waghfir lil muazzinin, dan ampuni para muazzin. Hadis diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang ketujuh dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzin mu'tamanun. Imam adalah penjamin dan muadzin adalah orang yang diberikan amanah, yang terpercaya, yang diberikan suatu amanah, dititipi suatu amanah. Ini perumpamaannya. Fa arsyadallahu al-a'immata, maka Allah membimbing para imam, wa'afa anil muazzinin, dan memaafkan para muazzin. Ini hadis, tiga hadis yang terakhir yang kita baca tadi. Ini hadis yang ke 5, 6 dan 7 merupakan dalil muazzin itu lebih afdal daripada imam. Sisi yang pertama sebutkan pada hadis yang ketujuh, al-imamu dhamin wal muazzin mu'tamanun. Imam penjamin dan muazzin yang diberikan amanah. Dalam syariat, yang diberikan amanah itu lebih tinggi daripada sekedar yang menjamin. Sisi yang kedua, dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada para imam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah memberikan bimbingan kepada para imam. Sedangkan bagi muazzin lebih dari sekedar bimbingan, yaitu ampunan dan pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih tinggi. Ya, subhanallah. Kalau seorang telah diampuni dan tidak telah dimaafkan dosa-dosanya, maka apa yang akan dia dapatkan? Sudah pasti dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya muazzin itu lebih afdal daripada imam, kecuali bagi para pemimpin yang memiliki kesibukan yang lebih penting daripada azan. Baik, hadis yang ke-8 dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi'radiqin," apabila seseorang berada di satu tanah yang tandus, yang tidak berpenghuni, fahanatis shalah, lalu datang waktu shalah, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Fa in lam yajid ma'an falyatayammam, maka apabila dia tidak mendapatkan air, hendaklah dia bertayamum. Fa in aqama, lalu apabila dia telah iqamah, yakni telah qamat, shalla ma'ahu malakahu, salat bersamanya dua malaikat yang selalu menyertainya. Wa in azzana wa aqama, dan apabila dia mengumandangkan azan dan qamat, yakni tidak sekedar qamat saja, shalla khalfahu min junudillahi ma la yura tarfahu, akan salat di belakangnya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat dua ujungnya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib. Makanya subhanallah menjelaskan tentang keutamaan azan. Apabila seorang melakukannya, walaupun dia seorang diri, tidak ada yang lain. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, kalau seorang itu sendirian, maka tetap sunnah dia mengumandangkan azan. Adapun hukum asalnya dia wajib, sebagaimana akan datang penjelasannya. Baik. Ini mukaddimah yang kedua. Mukaddimah yang ketiga, sababu masyru'iyatil azan. Sebab disyariatkannya azan. Ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita tentang sebab disyariatkannya azan. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, yani Ibnu Umar, "Kana al-muslimuna hina kadimu al-Madinata yajtami'un." Dahulu kaum muslimin ketika datang di kota Madinah, mereka berkumpul. Fayatahayyanuna as-salata laisa yunadalaha, maka mereka memperkira-kirakan waktu salat tidak ada yang memanggil untuk salat. Fatakallamu yawman fi dzalik, maka mereka berbicara pada suatu hari tentang permasalahan ini. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Coba jadikan lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Yani untuk mengajak atau memanggil orang-orang salat, mengumumkan waktu salat. Wa qala ba'dhum, dan sebagian lagi mengatakan, bal buqan mithla qarnil yahud. Atau yani trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Ini ada dua pilihan. Mau menggunakan lonceng seperti orang Nasrani atau trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Faqala Umar, maka berkata Umar, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah, tidakkah kalian mengutus seseorang untuk mengajak orang salat? Ini pandangan Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, kum fanadi bis-shalah. Wahai Bilal, berdirilah dan panggillah orang untuk melakukan salat. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan ini hadis yang terpenting dalam masalah azan. Hadis yang paling penting dalam babul azan adalah hadis Abdullah bin Zaid. Beliau berkata, "Lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mal." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menggunakan lonceng, liyadriba bihi linnasi lijam'is shalah, untuk mengumumkan kepada manusia agar mereka berkumpul demi melakukan salat. Kata Abdullah bin Zaid, tawafa bi wa ana na'imun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Tiba-tiba kata beliau radhiyallahu anhu, mengelilingi aku dalam keadaan aku sedang tidur. Yani beliau bermimpi. Seorang laki-laki yang membawa lonceng di tangannya. Faqultu ya Abdullah, atabi'un naqus? Maka aku katakan, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng? Qala wa ma tasna'u bih? Lalu dia menjawab, untuk apa lonceng tersebut? Faqultu, maka aku katakan, nad'u bihi ila shalah. Kami akan memanggil dengan lonceng tersebut kepada sholat. Qala, maka dia mengatakan, ya nampaknya ini penggunaan lonceng dalam lafaz yang pertama tadi, lamma amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mal, belum sempat dilakukan. Kemudian Abdullah bin Zaid bermimpi. Lalu dia katakan kepada Abdullah bin Zaid, Qala, apalah adunuka, halama huwa khairun min dhalik. Maukah engkau aku tunjukkan yang lebih bagus dari lonceng? Fakultu bala, maka aku katakan, tentu saja. Qala, faqala takul, maka dia berkata, hendaklah engkau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini lafaz azan yang diajarkan di dalam mimpi Abdullah bin Zaid. 15 kalimat. Baik. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, qala, "Tsumma sa'ara anni ghaira ba'idin." Kemudian dia pergi dariku tapi tidak jauh. "Tsumma qala," kemudian dia mengatakan lagi, "Taqulu idza aqamta sholata." Engkau katakan apabila engkau mendirikan salat, yakni qamat, "Allahu akbar, Allahu akbar." Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Inilah lafaz qamat. Jadi salah kalau orang Allahu akbarnya satu kali saja. Ini jelas hadisnya. Hadis yang sahih dari Abdullah bin Zaid, lafaz Allahu Akbar dua kali, baik pertama maupun terakhir. Baik. Masih kata Abdullah bin Zaid, "Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika masuk waktu pagi, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbartuhu bima raaitu." Lalu aku kabarkan kepada beliau apa yang aku lihat dalam mimpi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la ru'ya haqqun insyaallah." Sesungguhnya mimpi tersebut benar insyaallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mimpinya. Jadi kalau mereka mengatakan itu kan mimpi, mimpi bukan dalil. Sebetulnya bukan mimpi yang dijadikan dalil di sini, tapi takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh memahami hadis amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'a al-adhan wa ayyutira al-iqamah. Dipahami begitu saja, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggenapkan bacaan azan dan mengganjilkan iqamah. Kalau dipahami begitu saja, maka orang akan mengatakan berarti kalau ganjil Allahu Akbar satu kali, bukan dua kali. Padahal harus dipahami hadis yang satu ditafsirkan dengan hadis yang lain. Kemudian mereka menolak, mereka katakan ini kan mimpi, mimpi Abdullah bin Zaid. Maka kita katakan bukan mimpi yang menjadi dalil di sini, tetapi penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mimpi tersebut. Kemudian juga dijelaskan para ulama, maksud mengganjilkan iqamah yang tadinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar diucapkan menjadi empat kali, makna diganjilkan dijadikan dua kali. Ini makna hadis, ya, perintah menggenapkan azan, mengganjilkan iqamah. Jadi intinya yang benar, ucapan iqamah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali di awal, kemudian di akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah juga dua kali. Salah kalau mereka mengatakan Allahu Akbar kemudian langsung la ilaha illallah. Baik. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjut lagi hadisnya, "Fakum ma'a Bilal." Berdirilah bersama Bilal. "Fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi." Kemudian ajarkan kepadanya apa yang kamu lihat dalam mimpi, dan hendaklah Bilal mengumandangkan azan dengan lafaz tersebut. Fa innahu anda sautan minka, karena sesungguhnya Bilal suaranya lebih keras dari engkau. Fa kuntu ma'a Bilal, lalu kata Abdul Aziz, maka aku pun berdiri bersama Bilal. Fa ja'altu ulqihi alaihi wa yu'adzin bihi, maka aku mulai mengajarkan dia, lalu dia mengumandangkan azan dengan lafaz tersebut. Qala, lalu kata Abdullah bin Zaid, fasami'a dzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi. Umar bin Khattab mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Bilal ketika dia di rumahnya. Fa kharaja yajurru ridaahu, lalu beliau keluar sambil menjulurkan selendangnya, yakni menyeret selendangnya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, wallazi ba'athaka bil haqqi ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma uriya, aku telah melihat dalam mimpiku seperti yang telah dilihat, yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Jadi dua orang yang bermimpi yang sama, Abdullah bin Zaid dan Umar. Cuman yang dahulu menyampaikan adalah Abdullah bin Zaid, kemudian Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falillahil hamd." Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud. Dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud nomor 469. Kemudian juga diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Khalqu Af'alil Ibad. Ini kitab tersendiri, bukan Sahih Al-Bukhari. Khalqu Af'alil Ibad. Baik. Di samping Asy-Syaikh Al-Albani, Al-Imam Al-Bukhari, Az-Zahabi dan An-Nawawi mensahihkan hadis ini. Hadisnya sahih. Inilah dua hadis yang menjelaskan kepada kita sejarah atau sebab disyariatkannya azan. Jadi kesimpulannya, kaum muslimin memiliki ciri tersendiri dalam mengajak sholat, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan azan. Tapi masih ada beberapa mukaddimah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan besok atau pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Abu Ibn Sufyan berkaitan dengan prinsip yang keempat. Mudah-mudahan antum semua para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah, dan juga yang hadir di studio Radio Dakwah Salafiyah, memahami apa yang dijelaskan oleh beliau. Dan alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab yang sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya kami beritahukan sekali lagi bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, hendaklah mengirimkan SMS-nya ke nomor 08 5353 02 03 04. Demikian mungkin. Nah, sekarang langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan bicara saya mencela beberapa sunni salafi, menyebutnya Abu Dajjal, yang lain disebut teroris, termasuk saya ketika lagi baca kitab Arba'in. Apakah layak untuk dijadikan teman dekat? Dia juga yang dulu malu, bahkan tidak mau tampil agamis dan ittiba' kepada sunnah. Apa solusinya Ustaz? Tentunya orang seperti ini yang suka berbicara dusta, suka memfitnah, tidak boleh dijadikan teman dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yakhalil. Seorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, artinya saling mempengaruhi. Maka lihat-lihat siapa yang kalian jadikan teman dekat kalian. Ini orang-orang yang zalim.